إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan risalah Qawaidu Salafiyah wa Nasaihu Tawjihiyah lil khuruji min fitanil hizbiyah. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Wahia anna al-ulama'a alladhina ala al-haqq yatamayazun, yaitu bahwa para ulama yang berjalan di atas kebenaran berbeda-beda. Fahunaka farqun bainahum fi mada ma'rifatihim bil haqq wal batil jumlatan wa tafsilan. Di sana ada perbedaan di antara para ulama dalam hal jangkauan pengetahuan mereka tentang kebenaran dan kebatilan dari sisi global dan secara rinci. Hadhihi al-qa'idatu la budda an natanabbaha laha. Maka kaidah ini harus menjadi perhatian kita. Li'annana na'lamu anna hadha al-'alima mushtaghilun fi ar-raddi 'ala ahli al-bid' wal ahwa' wa taqrir as-sunnah wa ila akhirih. Sebab kita mengetahui bahwa 'alim fulan mengkhususkan dirinya, menyibukkan dirinya dalam hal membantah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa' dan menetapkan sunnah dan seterusnya. Fahadha al-'alimu al-mushtaghilu bir-radd 'ala ahli al-bid' wal-ahwa ya'lamu tafasil hadhihi wa hadhihi. Maka seorang alim yang lebih memfokuskan dirinya untuk membantah ahlul bid'ah wal ahwa, dia mengetahui secara rinci apa yang ada pada kelompok ini atau kelompok itu. Fahadha lilhaqqi aqrabu walilbatili a'raf. Biasanya seorang alim yang demikian lebih mendekati kebenaran dan lebih mengerti tentang kebatilan. Maka ini kaidah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala untuk menerangkan kepada kita bahwa para ulama bertingkat-tingkat. Di antara para ulama ada yang lebih memiliki keistimewaan dalam satu bidang tertentu, namun dalam bidang yang lain dia memiliki ilmu tentangnya namun secara mujmal, secara global, tidak mengetahui secara rinci yang diketahui oleh para ulama yang lain. Di antara ulama ada yang memiliki kelebihan dalam hal fikih misalnya, dalam hal fikih, sehingga dia mampu mentarjih, menguatkan satu permasalahan dari perselisihan yang ada dengan mendatangkan dalil-dalil yang lebih kuat, yang mungkin yang lainnya tidak mampu melakukan hal tersebut. Satu faedah, suatu ketika pada saat kami berziarah ke rumah Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, lalu kemudian terjadi perbincangan antara kami dan beliau tentang dakwah di Indonesia. Dan di antara perbincangan kami ketika itu menjelaskan tentang para masyayikh yang datang ke Indonesia. Maka disebutkan di antara mereka Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah, dan disebutkan pula saudara beliau Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Lalu di antara yang diucapkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala pada saat itu, beliau mengomentari tentang Syekh Abdurrahman. Kata beliau, huwa afqahu min akhi. Beliau lebih faqih daripada saudaranya. Beliau lebih faqih, yakni lebih mendalami dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah dari saudaranya. Tentunya bukan untuk merendahkan yang satunya, akan tetapi dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antara mereka ada yang lebih mendalami ilmu tafsir. Di antara mereka ada yang lebih mendalami ilmu usul. Namun secara umum mereka berada di atas manhaj yang sama. Al-manhaju as-salafi. Dan di antara para ulama ada yang lebih mendalami dalam hal al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Yang dimaksud al-jarh wa ta'dil yaitu seorang alim yang diberikan kelebihan ilmu untuk menilai seseorang atau satu kelompok, apakah dia berjalan di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Misalnya perkataan seorang mengatakan fulan dhaif, si fulan thiqah, fulan pendusta, fulan sesat, fulan di atas kebatilan, kelompok ini kelompok sesat, dan seterusnya. Ini namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh artinya mencerca, ta'dil artinya memuji dan merekomendasi. Dan ilmu ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak semua para ulama memiliki, namun ulama-ulama tertentu. Oleh karena itu, ulama yang mereka dikenal sebagai ulama ul-jarhi wa ta'dil, yang dicatat perkataan-perkataan mereka dalam menilai perawi, itu orang-orang tertentu saja. Tidak semua ulama, meskipun ulama banyak. Namun, yang diketahui memiliki ilmu al-jarh wa ta'dil orang-orang tertentu, seperti Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin al-Madini, Al-Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Jadi orang-orang tertentu, meskipun pada masa itu banyak fuqaha, banyak mufassirin, namun yang menjadi ulama al-jarh wa ta'dil orang-orang khusus yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menilai perawi dengan ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu ada ilmu yang disebut ilmu al-jarh wa ta'dil. Demikian pula dalam hal menilai seseorang atau menilai sebuah kelompok atau menilai sebuah pemikiran dan pandangan sikap orang-orang tertentu di kalangan para ulama yang memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah muncul satu fitnah pada saat munculnya pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah, muncul permasalahan khalqul Quran yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jelas ini merupakan pemikiran yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun pemikiran ini itu menjadi pemikiran resmi dari pemerintah pada masa Imam Ahmad rahimahullah. Sementara para ulama Ahlus Sunnah mengatakan man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah taala tidak mengafirkan penguasa karena ada syubhat pada mereka. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah taala memerintahkan kepada masyarakat untuk bersikap tenang dan bersabar. Tidak memerintahkan mereka untuk khuruj melakukan pemberontakan. Sama sekali tidak. Diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitab Sunnah dari Abu Al-Harith. Beliau mengatakan sa'altu Abu Abdillah fi amrin kana hadatha bi Baghdad wa hamma qaumun bil khuruj. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Sunnah, di masa-masa fitnah beliau kokoh dan istiqamah di atas al-haq. Meskipun beliau sendirian di tengah-tengah sebagian mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dikenal sebagai ulama, sebagai fuqaha yang tidak sabar menghadapi fitnah ini. Nah, ini yang disebutkan ketika muncul permasalahan khalqul Quran di Baghdad. Ada satu kaum berkeinginan untuk khuruj, lakukan pemberontakan. Maka aku pun bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, ma taqulu fil khuruji ma'a ha'ula'il qawm. Wahai Abu Abdillah, apa pendapatmu tentang keluar melakukan pemberontakan bersama dengan kaum ini? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingkari mereka. Lalu beliau mengatakan subhanallah, ad-dima, subhanallah, darah, yani hati-hati kalian terhadap darah kaum muslimin yang tertumpahkan disebabkan karena pemberontakan itu. La ara dzalika wa la amuru bih. Aku tidak berpendapat untuk melakukan pemberontakan itu dan aku tidak perintahkan. As-sabru ala ma nahnu fihi khairun min al-fitnah yusfaqu fiha ad-dima' wa yustabahu fiha al-amwal wa yuntahaku fiha al-maharim. Bersabar dengan kondisi yang ada pada masa kita sekarang ini dari fitnah itu jauh lebih baik daripada melakukan pemberontakan yang menyebabkan tertumpahkannya darah kaum muslimin, dihalalkannya harta mereka dan dirusaknya kehormatan mereka. Ama alimta ma kana an-nasu fihi? Apakah engkau tidak mengetahui apa yang dialami manusia? Ya, ini maksudnya pada hari-hari fitnah. Lalu kemudian Abu Harith bertanya lagi kepada Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad memperingatkan mereka, jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan tertumpahkannya darah-darah kaum muslimin, harta-harta akan dirampas, kehormatan akan dirusak. Ini adalah fitnah, kata beliau. Lalu aku bertanya lagi, annasul yawm alaysa hum fil fitnah ya Aba Abdillah, sekarang ini kaum muslimin bukankah mereka telah terjatuh ke dalam fitnah, wahai Abu Abdillah? Fitnah kesesatan, fitnah bid'ah, adanya pengaruh dari pemikiran Mu'tazilah itu, Jahmiyah, bukankah itu fitnah? Kata Abu Harith, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, wa in kana fa innama hiya fitnatun khassah, fa idza waqa'a as-sayf 'ammatil fitnah wa inqata'atis subul, as-sabru 'ala hadha wa yaslam laka dinuka khairul laka. Meskipun ini merupakan fitnah, kata beliau, namun ini fitnah yang khusus. Ini fitnah yang sifatnya khusus. Akan tetapi apabila pedang itu telah jatuh, terjadi pemberontakan, terjadi peperangan, maka fitnah itu menjadi fitnah yang bersifat umum, sehingga jalan-jalan pun terputus. Ya, ini hilang rasa aman. Seorang ingin berjalan ke satu tempat, mereka dalam keadaan ketakutan karena tidak adanya rasa aman, munculnya pemberontakan di sana dan di sini terhadap pemerintahnya. Maka bersabar di atas perkara ini, kata beliau, dan engkau menyelamatkan agamamu, itu lebih baik bagimu. Lalu kemudian beliau mengingkari perbuatan mereka yang melakukan pemberontakan, yang hendak melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Lalu kemudian beliau mengatakan, ad-dima la ara dzalik wal amr bih, darah saya tidak berpendapat demikian dan saya tidak memerintahkan. Padahal ketika itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk ulama yang merasakan penderitaan, cobaan yang berat di dalam penjara dalam masa pemerintahan Al-Ma'mun dan setelahnya. Disebutkan oleh Ibn Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyah, riwayat dari Hanbal, dia mengatakan, ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Watik ila Abi Abdillah, berkumpul para fuqaha Baghdad pada masa khilafah Al-Wathiq, Al-Wathiq billah. Mereka berkumpul datang kepada Imam Ahmad. Ini perhatikan. Jadi yang ingin melakukan pemberontakan ini fuqaha, bukan anak-anak jalanan, bukan tukang beca atau kuli bangunan, bukan. Fuqaha. Saya pernah mendengarkan kaset dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika beliau menerangkan kejadian ini, kata beliau, pada zaman fitnah tawasyatil uqul, pada masa fitnah itu akal seakan-akan terbang, seorang tidak bisa berpikir sehat ketika itu kecuali yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai para fuqaha pun terfitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah sendirian. Nah, berkumpul fuqaha Baghdad kepada Abu Abdullah Imam Ahmad. Lalu mereka mengatakan, innal amra qad tafaqam. Naam. Wa fasha, sesungguhnya perkara ini sudah semakin rumit. Ya, semakin berat. Artinya mereka sudah tidak sabar lagi untuk melakukan perlawanan kepada penguasa. Dan ini terjadi pada saat mereka menyebarkan pemikiran bahwa Al-Quran itu makhluk dan yang semisalnya. Wala narda bi imratihi wala sultanihi, dan kami tidak ridha dengan kepemimpinannya dan kekuasaannya. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berdialog dengan mereka. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil inkar biqulubikum wala takhla'u yadan min ta'ah wala tashuqqu 'asal muslimin wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum wanzuru fi 'aqibati amrikum wasbiru hatta yastariha barrun aw yastarahu min fajir. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Jangan kalian melepaskan ketaatan kalian pada penguasa kalian. Jangan kalian memecahkan tongkat kaum muslimin. Maksudnya jangan kalian melakukan pemberontakan. Jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin bersama kalian. Perhatikanlah akibat yang akan menimpa kalian. Bersabarlah kalian. Sehingga orang yang saleh itu beristirahat dan mereka selamat dari gangguan orang-orang yang fajir. Lalu beliau mengatakan, laisa hadza shawab, hadza khilaful athar. Ini tidak benar. Ini menyelisihi athar. Ini atharus salaf. Perhatikan dari kisah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Menunjukkan bahwa ulama berbeda-beda. Terkhusus dalam menghadapi fitnah. Di antara ulama ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keutamaan mengetahui kebatilan secara rinci, mengetahui al-haq secara rinci, dan mengetahui sikap yang sahih pada masa terjadinya fitnah dan solusi yang terbaik. Di antara ulama ada yang tidak demikian keadaannya. Terpengaruh dengan kondisi yang ada. Ya, akhirnya semangatnya dalam membela Islam akan tetapi tidak terarah. Yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah adalah fuqaha, fuqaha Baghdad, ingin melakukan pemberontakan. Lalu dinasihati oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Jabal dalam fitnah, dalam masa-masa fitnah. Dan demikianlah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada satu zaman, meskipun pada masa itu banyak ulama, akan tetapi mereka yang dikenal memiliki kelebihan dalam mengetahui makar satu kelompok atau kebatilan yang ada pada seorang yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkadang terjadi khilaf di kalangan ulama ahlus sunnah itu sendiri. Seseorang kalau tidak mengerti bagaimana cara menempatkan kaidah, maka dia akan bingung. Ya. Seperti sebagian mereka yang menyebarkan bahwa ihya'ut turats dan kesesatan ihya'ut turats, para ulama ahlus sunnah sendiri berselisih. Memang ada ulama yang mentahdir dari ihya'ut turats, tapi kan juga ada ulama yang membela, yang memuji ihya'ut turats. Seorang ketika mendengarkan ini bingung. Ya. Akhirnya kemudian dia tidak bisa menentukan sikap. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Sementara para ulama telah mengajarkan dan membimbing kita bagaimana cara menempatkan perkataan para ulama apabila terjadi khilaf. Apabila terjadi khilaf, bedakan pada saat terjadi khilaf dan tidak terjadi khilaf. Apabila ada seorang alim yang memiliki ilmu al-jarh wa ta'dil menghukumi seseorang, mentahdir seseorang dan tidak ada yang menyelisihinya, maka perkataannya wajib untuk diterima. Karena menerima hukum dari seorang alim yang memiliki ilmu dalam perkara tersebut, al-jarh wa ta'dil, termasuk diantara menerima khabar al-thiqah sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, teliti. Mafhum dari ayat ini bahwa apabila yang datang kepada kalian bukan orang yang fasik, namun dia seorang yang adil, seorang yang fiqah, seorang yang terpercaya, maka terima beritanya meskipun tanpa harus melakukan tatabbut. Asal hukumnya menerima berita dari seorang yang fiqah meskipun tidak meneliti, tidak harus didalami dari mana dia dapatkan berita-berita itu, infonya dari mana, tidak perlu, tanpa tasabbut. Nah, ini pada saat tidak terjadinya khilaf. Namun apabila terjadi khilaf antara ulama yang mencerca, mentahdir, dan ulama yang memuji, nah, maka tidak diperbolehkan menjadikan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama sebagai hujjah untuk tidak mengatakan si fulan di atas kebatilan. Tidak boleh. Khilaf itu bukan hujjah. Khilaf yang terjadi di kalangan ulama bukan hujjah. Yang hujjah adalah yang mendatangkan dalil. Sehingga pada saat terjadinya perselisihan, maka dilihat apakah yang mencerca, yang mentahdir, atau yang mentabdi menghukumi seorang itu mubtadi, apakah dia mendatangkan hujjah atau tidak. Kalau dia mendatangkan hujjah, maka yang memiliki hujjah didahulukan ucapannya daripada yang tidak memiliki hujjah. Alladhi 'alima muqaddamun 'ala man lam ya'lam. Yang berilmu tentang orang tersebut lebih didahulukan ucapannya daripada yang tidak berilmu. Nah, sekarang apabila kita mengetahui ini, ya, apabila jarah tersebut, jarah mufassar, cercaan yang disertai dengan bukti dan kejelasan, didahulukan daripada yang merekomendasi. Jika kita memahami hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan mudah bagi kita untuk menyikapi perselisihan yang ada. Ihya uttarat, berselisih. Yang mencerca dan yang memuji. Sekarang yang mencerca, apakah mereka memiliki hujjah? Iya. Mereka melihat bahwa pemikiran Ihya uttarat adalah pemikiran sururiyah yang dibawa oleh muftinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khalik. Abdurrahman Abdul Khalik seorang ikhwani yang berpakaian salafi. Lalu dengan sebutkan hujjah-hujjahnya, cercaannya kepada para ulama, mengatakan bahwa ulama itu ilmunya cetakan lama yang belum diperbaharui. Artinya ilmu yang mereka miliki tidak bisa diterapkan pada masa sekarang. Ilmunya ilmu salaf dulu yang belum diperbaharui sehingga tidak bisa diterapkan. Dia mengatakan ini kepada gurunya sendiri, di antaranya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah taala, penulis Adwa'ul Bayan. Itu gurunya sendiri. Dia memuji-muji kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, tapi sayang ilmunya cetakan lama. Maksudnya apa? Para ulama itu tidak memahami fiqhul waqi', fikih realita. Memang para ulama itu tidak mengetahui kondisi banyak negara. Para ulama tidak baca koran. Para ulama tidak membaca majalah. Para ulama itu tidak melihat televisi. Tidak mengikuti berita-berita. Tapi bukan berarti bahwa mereka itu tidak mengerti waqi'. Nah, para ulama sunnah, mereka lah yang akan menyelesaikan setiap problem-problem yang ada di berbagai negeri. Kita yang tinggal di negeri tersebut menjelaskan kepada ulama. Ulama lah yang memutuskan. Oh, apabila demikian keadaannya, maka hendaknya kalian demikian dan demikian. Ya. Para ulama itu tidak dibebani untuk mengetahui setiap kondisi yang ada di sebuah negeri. Kita yang menceritakan. Kita yang menerangkan kondisi sebenarnya demikian. Para ulama yang mengarahkan dan membimbing. Dan itu tidak dikatakan bahwa ulama tidak mengerti fiqhul waqi'. Bahkan para ulama, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang fiqhul waqi'. Bahkan apa yang mereka sebut sebagai waqi', itu tidak akan ada solusi yang benar tanpa bimbingan para ulama. Misalnya, kita hanya mengetahui di negeri tersebut ada sikap yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sikap-sikap yang seperti ini itu harus disampaikan pada ulama. Ulama yang menerangkan dengan syarat kita memberi gambaran yang benar kepada ulama tersebut. Memberi penggambaran sesuai realita yang ada. Jangan memberi penggambaran yang salah. Akhirnya menyebabkan keluarnya fatwa yang salah pula. Seperti baru-baru ini ramai masalah pemilu. Ya. Secara umum sikap Ahlus Sunnah jelas tidak ikut-ikutan dalam permasalahan demokrasi itu. Karena tidak akan memberikan manfaat. Nah. Tapi ada sebagian mengatakan, yo, kita harus ikut serta. Kondisinya mengharuskan demikian. Meskipun pemilu itu batil, tapi irtikab akhafid dararain. Kita harus menempuh kemudaratan yang paling minim untuk menolak kemudaratan yang lebih besar, katanya. Kaidah ini betul. Kaidah ini betul. Tapi penerapannya ini yang jadi masalah. Cara menerapkannya. Nah, maka kita harus mengarahkan kaum muslimin untuk memilih. Ahlus sunnah harus memilih, katanya. Terus memilih yang mana? Ya, memilih yang partai yang paling minim kemudaratannya. Yang paling kecil kerusakannya. Yang mana itu? Yang mana yang paling kecil kerusakannya? Ya. Apakah Ahlus Sunnah ini disuruh apa menilai sendiri? Menurut kamu yang kecil kerusakannya itu yang mana? Saya partai A. Yang satu lagi, oh, kalau menurut saya partai B ini lebih kecil kerusakannya. Akhirnya bingung lagi, kan? Nah, jadi bukan hanya diarahkan untuk memilih mana yang paling kecil kerusakannya. Terpaksa harus mentayin, menyebut partai. Akhirnya disebutlah salah satu partai itu. Pilih partai ini. Karena katanya paling kecil kerusakannya. Dengan memilih partai ini kita bisa menghalangi laju tokoh-tokoh Syiah untuk masuk dalam kursi pemerintahan, katanya. Wah, sudah dianjurkan, disebarkan di internet, ya. Nah, beberapa hari kemudian muncul berita partai ini ingin berkoalisi dengan partai yang di situ banyak Syiahnya. bingung lagi. Akhirnya si penulis ini menarik lagi tulisannya karena tidak mengetahui realita yang ada. Politik itu identik dengan dusta, penipuan. Sok mengerti tentang perpolitikan yang ada. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, walhamdulillah, yang terbaik jangan ikut campur. Nah, oleh karena itu Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dakwah beliau menyebar di negeri Yaman, tersebar ya, dari ujung ke ujung Yaman. Di sana kita akan mendapati Ahlus Sunnah dan dakwah Ahlus Sunnah. Saya pernah terdampar di satu daerah di Yaman Utara, daerah Ma'rib sana, bersama salah seorang ikhwan dari Yaman, terdampar di tempat yang jauh. Nah, waktu itu kita ingin berkunjung ke salah satu pondok, kemudian ingin pulang gak ada kendaraan, nekat kita jalan kaki. Itu kalau jalan kaki sampai ke kota 2 hari 2 malam, itu kalau betul jalannya. Kalau salah jalan, gak ada petunjuk, tidak, kita gak ngerti arah, nekat. Nah, sampai siang hari, dari pagi sampai siang hari, benar kita sudah kelelahan ya, rasanya tidak mungkin melakukan perjalanan sementara kita gak bawa makanan. Nah, pada saat itu ada bekas hujan, jadi berbentuk kolam di situ. Akhirnya kita minum dari air itu. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Lalu mereka berdoa kepada Allah sambil menyebut amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Kita berdoa kepada Allah, menyebut amal saleh. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Subhanallah, kira-kira jam-jam 1 siang itu. Dari kejauhan ada yang memanggil kita. Nah, mungkin dia heran, kenapa kok ada 2 orang yang melakukan perjalanan di daerah ini? Heran aja mereka. Akhirnya dipanggil. Nah, rupanya mereka sedang ingin membuat ladang di daerah itu. Kami ditanya, mau kemana kalian? Saya bilang mau ke Mujamma Ma'rib. Kalian tidak akan sampai ke sana. Tidak mungkin kalian bisa sampai ke sana. Melihat kita ini tidak membawa bekal sama sekali. Tidak membawa makanan, enggak. Tunggu. Kata dia. Dia ambil mobilnya terus kita dinaikkan ke mobilnya. Ternyata kita diantar ke rumahnya. Rumahnya itu di atas bukit, jadi jalan itu keliling. Bukitnya itu bukit tandus ya. Gunung-gunung di sana gunung batu. Jadi enggak ada hutannya. Ya, enggak kayak Gunung Linga ini enggak. Jadi batu. Jadi mau naik ke atas bukit itu keliling mobilnya nih, mengelilingi bukit itu. Sampai di atas, sampai kita ke rumahnya. Dan yang ada cuman rumah dia, dia bersama keluarga di situ. Dan ada tempat sholat. Tidak ada penduduk yang lain. Ya. Jadi kelihatannya enggak ada RT, enggak ada RW di situ. Dia RT, dia sendiri. Sendirian dan dia bersama keluarganya. Bersama kambing-kambingnya. Nah, kita mengingat subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya. Yushiku ayyakuna khairu malil muslim, yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun. Yadba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Akan ada suatu masa di mana harta terbaik seorang muslim kambing. Dia mengembalakan kambingnya naik ke bukit, turun ke lembah. Dia meninggalkan keramaian manusia untuk menjaga agamanya dari fitnah. Sendirian, luar biasa. akhirnya terjadi obrolan ambil makan. Kalian ini dari mana sebenarnya? Ya kami para penuntut ilmu, cerita kami pernah belajar di Damaj. Tadi Damaj Syekh Mukbil. Naam Syekh Mukbil. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ana pernah bertemu beliau, pernah datang ke sana. Padahal orang ini hidup terpencil, jauh sekali dari keramaian manusia. Pernah bertemu Syekh Mukbil dan senang dengan dakwah Ahlus Sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menolong dakwah Syekh Mukbil rahimahullahu taala tanpa ikut-ikutan membuat partai dalam demokrasi. Nah, beliau tidak pernah menganjurkan murid-murid beliau menganjurkan Ahlus Sunnah untuk memilih dengan alasan mencari mana yang lebih ringan kemudaratannya. Sama sekali tidak. Nah, bahkan beliau mengatakan orang yang menyangka bahwa dia mampu berbuat kebaikan melalui intikhabat, melalui pemilu, fahuwa mughaffal, mughaffal, mughaffal. Ini orang yang lalai, lalai ini orang. Nah, dan beliau dengan tegas mengatakan fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama yang mengatakan boleh mengikuti pemilu dengan alasan irtikab akhaffid dararain, fatwa yang salah. Karena pada hakikatnya tidak akan memberikan kebaikan sedikit pun. Dan betul apa yang dikatakan oleh Syekh. Tidak memberikan kebaikan. Wallah. Sibukkan diri dengan ilmu. Ya, kata beliau, apa solusi menghadapi fitnah? Nu'allim, nu'allim, wa nu'allim. Kita mengajar, mengajar, dan terus mengajar. Itulah solusi dalam menghadapi fitnah ini. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kepada apa yang kita jelaskan bahwa di antara ulama ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah dalam menghadapi satu fitnah, mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, kita azan dulu kemudian kita lanjutkan insyaallah. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa hunaka 'alimun salafiyyun ma nashukku fi salafiyyatihi abadan wa habibun ilaina. Di sana ada seorang alim salafi, kita tidak meragukan salafiyahnya sama sekali dan kami mencintainya. Walakin qad yuhsinu dhanna, tapi kadang-kadang alim ini bersangka baik. ولا يعرف ما عند هؤلاء القوم من مداخل ومخارج وتحايل في دين الله عز وجل. Dan dia tidak mengetahui apa yang ada pada kaum tersebut. Ya. Dari madakhil wa makharij, apa yang masuk, apa yang keluar, maksudnya dari pemikirannya, dari afkarnya, dari penyimpangannya dan dari sikap tahayul di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada kejujuran. Fatajiduhu qad yudafi anhum muhsinan lidhanni bihim wa huwa la yadri, sehingga engkau mendapati dia membela mereka karena berbaik sangka terhadap mereka, namun dia tidak mengetahui hakikatnya. Wa yadhunnu annahum 'alal haqq, dan dia menyangka bahwa mereka berjalan di atas kebenaran. Jadi kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, pada saat terjadinya khilaf di kalangan para ulama antara yang mentahdir, mencercah dengan yang memuji. Apabila yang mencercah mendatangkan hujjah dan dalil, dan cercaan tersebut dijelaskan mufassar dengan bukti, maka itu didahulukan. Namun tanpa merendahkan kedudukan para ulama yang memuji tersebut, tanpa merendahkan kedudukan para ulama, sebab mereka telah berijtihad para ulama dalam berijtihad berada di antara satu dan dua pahala. Jika dia benar maka dia mendapatkan dua pahala. Jika dia keliru maka dia mendapatkan satu pahala. Sehingga ketika ada di antara ulama yang memuji mereka karena tidak mengetahui hakikat yang ada pada mereka, yang sampai kepada alim tersebut adalah yang baik-baik. Ya. Perlu kita ketahui bahwa disebutkan bahwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengeluarkan pujian, rekomendasi kepada Ihya Uttarah. Tapi dalam hal apa? Jadi Ihya Uttarah ini punya apa poin-poin yang menerangkan tentang manhaj mereka. Ini yang disodorkan kepada Syekh bin Baz. Dan disebutkan di situ secara zahir bagus. Manhaj kami di atas kitabullah dan sunnah rasul dengan pemahaman salafus salih dan seterusnya. Kegiatan kami adalah menyebarkan kitab-kitab salaf. Ya, membantu anak yatim, membangun masjid, menggali sumur dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini semuanya baik. Tentunya para ulama mereka menjawab ala qadri su'al, tergantung dari pertanyaan. Tergantung dari pertanyaan. Pertanyaan itu akan memberikan pengaruh kepada jawaban. Dan tidak disebutkan di situ bahwa kegiatan mereka ikut serta dalam perpolitikan, tidak disebutkan. Mereka ikut dalam parlemen, tidak disebutkan. Tidak dijelaskan tentang tokoh-tokoh Ihya Uttarah dan pemikiran mereka. Semestinya kan disebutkan, diterangkan. Nah, masing-masing menerangkan tentang apa yang mereka ketahui. Di Indonesia misalnya, yang kami ketahui bahwa Ihya Uttarah ya, menjadi sebab terbesar perpecahan Ahlus Sunnah. Dengan kedatangan Abdurrahman Abdul Khaliq waktu itu di Tengaran Salatiga, akhirnya semakin menambah perpecahan Ahlus Sunnah. Kemudian dikirimkan da'i-da'i di antara Syarifu Adhazza' mengajar di Tengaran. Saya juga termasuk saksi hidup ikut belajar di situ. Ya. Tabjil, ya. Pujian terhadap Safar Salman Al-Audah. Kemudian Syekh Rabi dianggap sebagai orang mutasyaddid. Membahas tauhid, tauhid terbagi menjadi empat bagian. Tauhidur rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat dan tauhidul hakimiyah. Ini Syarif Hazza. Tauhid al-hakimiyah. Biasanya yang menambah poin yang keempat ini diketahui apa pemikirannya. Nah, ini yang dikirimkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi Yusuf Uthman Ba'isa yang ketika itu memegang Tengaran. Memang pemikiran-pemikiran sururiyah. Pembela getol Salman Al-Audah. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang menyebutkan kebaikan tentang mereka, maka kita mengatakan mereka tidak mengetahui. Ya, karena ahlul fitnah di antara kebiasaan mereka, mereka berusaha bermuka manis di hadapan sebagian ulama supaya mendapatkan rekomendasi dan pujian. Fama mauqifus salafi ma'a haula'ul ulama? Lalu apa sikap kita sebagai salafi dalam menyikapi para ulama yang memuji mereka? Mauqifi an umayyiza bainal masyayikhis salafiyyin wa masyayikhis sunnah. Maka sikapku saya membedakan di antara para masyayikh salafiyin dan masyayikhus sunnah. Fa kullama kana al-'alim a'raf bi ahwali haula'in nas kullama kana bi idznillah azza wa jalla muwaffaqan. Dan seorang alim semakin dia mengerti tentang keadaan mereka-mereka ini, maka semakin dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah untuk berkata dengan perkataan yang benar dan bersikap dengan sikap yang benar. wa kana lil haqqi aqraba bi idznillah, dan terhadap kebenaran mereka lebih dekat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika Syekh Rabi' mathalan, sebagai contoh Syekh Rabi', karena yang paling banyak diserang dari ulama sunnah, dari mereka ahlul fitan, ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, sururiyah, Syekh Rabi'. Nah, paling sering diserang dan dibantah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Salah satu contoh, salah seorang dai raja As-Sururi Firanda, perkataan yang sangat kotor terhadap Syekh Rabi. Nah, mengatakan Syekh Rabi itu berpemikiran khawarij, Syekh Rabi itu mutasyaddid keras, padahal tidak ada ulama, tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mengatakan Syekh Rabi mutasyaddid, tidak seorang pun. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah beliau mengkritisi Syekh Rabi, bukan menuduh beliau mutasyaddid, bukan, tapi uslub, ya, metode penyampaian, ya, pilihan-pilihan kata-kata, kalimat-kalimat itu, namun dari sisi isinya benar, bantahannya benar, hanya dari sisi itu. Meskipun kemudian Syekh Rabi, Syekh Al-Albani meminta maaf pada Syekh Rabi dan menarik ucapannya sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Nah, untuk mengatakan mutasyaddid, tidak seorang pun dari ulama, bahkan para ulama senantiasa memberi pujian kepada beliau, bahkan setelah mereka, para ulama itu sebagian mereka meninggal, para ulama yang masih hidup masih juga memberi pujian pada Syekh Rabi hafizahullah. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, bahkan Syekh Ibn Baz beberapa kali mengirim surat kepada Syekh Rabi meminta penjelasan tentang beberapa tokoh, karena Syekh bin Baz mengetahui tentang keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Rabi dalam mengenal tokoh-tokoh yang menyimpang. Beliau sangat mengetahui. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya tentang Sayyid Qutb, kata beliau, telah asai terhadap kitab-kitab Sayyid Qutb sedikit, saya mengarahkan kalian untuk membaca kitab-kitab Syekh Rabi. Apakah mungkin para ulama menganggap Syekh Rabi mutasyaddid sementara mereka mengarahkan? Tidak mungkin. Nah, mereka justru meminta penjelasan dan keterangan dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, bukan ta'assub, bukan fanatik pada Syekh. Namun ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara ulama ada yang kokoh di atas al-haq. Dalam masa-masa fitnah dia tetap tegar di atas sunnah. Nah, maka dalam hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita harus punya sikap sebagaimana para ulama menjadikan sebahagian ulama sunnah sebagai mi'yar, sebagai tolak ukur mengetahui apakah seorang berjalan di atas sunnah atau tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berbicara kejelekan terhadap Hammad bin Salamah, tuduh keislamannya. Maka Hammad bin Salamah pada masa itu menjadi penilaian seseorang berjalan di atas sunnah atau tidak, meskipun dia menampakkan dirinya sebagai ahlus sunnah. Nah, kata beliau, Syekh Rabi misalnya, syahida lahul masyayikh as-salafiyun kulluhum, para masyayikh as-salafiyun semuanya mempersaksikan tentang beliau. Ya'ni rajulun tafarrada fi hadzal bab, beliau seorang yang bersendiri dalam bab ini, dalam bab al-jarh wa ta'dil, dan mengetahui penyimpangan sebagian kaum. Wa rajulun ma yakadu yatakallam fi ahadin illa wa huwa insyaallah kama qal la min babil asabiyyah aw min babit ta'zim la la. Beliau setiap kali beliau berbicara tentang seorang melainkan insyaallah seperti apa yang beliau ucapkan, beliau sebutkan bukan karena bersikap fanatik terhadap beliau, namun bukan pula tujuannya untuk mengagungkan dengan pengagungan yang berlebihan, tidak sama sekali. Nah, limadha qala al ulama an syekh Rabi annahu muwaffaq fi radd ahli al bidah? Mengapa para ulama mengatakan tentang syekh Rabi bahwa beliau diberi taufik kebenaran dalam membantah ahli al bidah? Innama qaluhu li anna syekh Rabi hafizahullah ishtaghala bir radd ala ahli al bidah ala ikhtilafi bid'ihim wa dhalalihim min hizbiyyina wa sufiyyin wa rafidah wa ghairihim. Mereka mengatakan itu karena Syekh Rabi' hafizahullah mendalami ilmu membantah ahlul bid'ah dengan berbagai macam jenis bid'ah mereka, ya, rafidah, sufiyah, aqlaniyah, hizbiyah, sururiyah, kena semua, ya, ikhwaniyah, tablighiyah, semuanya kena, semuanya dibantah oleh Syekh Rabi. Kata Firanda, manhaj Syekh Rabi manhaj yang nyeleneh dari manhajnya para ulama dahulu, dan ini syubhatnya Ali Hasan. Firanda ini, ya, Ali Hasannya Indonesia, Halabi si Firanda ini. Nah, hanya saja dia tidak lebih pintar untuk bermain terang-terangan gitu, terlalu vulgar. Ya. Jadi lebih tidak lebih pandai untuk menyembunyikan kesesatannya. Kalau yang lain kan masih malu-malu kucing. Nah. Tapi kalau Firanda vulgar kata-katanya. Jamaah tahdzir. Ya. Salafiyah itu disebut jamaah tahdzir. Alhamdulillah, itu sebenarnya gelar yang bagus. Jamaatut tahdzir, jamaah yang mentahdzir. Bagus, mentahdzir bid'ah, mentahdzir syirik, mentahdzir kesesatan. Naam. Nah. Adapun mereka jamaah tamyi'. Hah, tamyi'. Lembek manhajnya. Ya. Nah. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Syekh Rabi' hafizahullah taala membantah mereka dengan berbagai macam jenis bid'ah yang ada pada mereka. Bukan karena Syekh Rabi' manhajnya nyeleneh, ya. Ya, para ulama yang lain kan pembahasannya ada bahas fikih, bahas tafsir, bahas ini macam-macam ilmu. Ketika Syekh Rabi' sering berbicara tentang si fulan ahlul bid'ah, si fulan menyimpang dan seterusnya, dianggap manhaj yang nyeleneh. Sebenarnya tidak. Ya. Masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidangnya. Sebagaimana kita terangkan, ada di antara ulama yang lebih fokus dalam ilmu tafsir, ada yang dalam ilmu fikih dan seterusnya. Asy-Syaikh Rabi' diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Dan ilmu ini sangat sedikit di antara para ulama yang memilikinya. Dan ilmu ini adalah merupakan ilmu yang sangat agung, yang dengannya ahlus sunnah terbimbing sehingga mereka bisa melihat siapa yang berjalan di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Ma rasa hadzal amr wa khabara wa ta'amal ma haula. Beliau benar-benar berpengalaman dalam hal ini. Dan beliau bermuamalah dengan mereka, mempelajari kitab-kitab mereka, membaca uslub mereka, wa ya'rifu asalibahum, mengetahui metode-metode mereka. Fakana muwaffaqan fil ghalib bi fadlillahi ta'ala. Sehingga beliau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.